Sebuah lagu terbaru dari Slang. Yuk kembali sama-sama Nata Band. Sebelah kiri pun ada-ada semuanya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Pertama awal aku berjumpa, hey! Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Dan kelembutan hatinya membuat aku berani menghadapi dunia. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, hey!